terbayang-bayang di ujung sana. Kita berjoget melantai bersama-sama, makan kacang sepiring berdua. Kau bisikan di telingaku, kau curahkan kata-kata cinta. Yang aku cinta, aku terpikat dengan tingkah lakumu. Seakan-akan kau selipkan lambang cinta, oh, di matamu memancar birunya asmara. Masih terbayang-bayang di ujung sana, kita berjoget melantai bersama-sama, makan kacang sepiring berdua. Kau bisikan di curahkan kata-kata cinta. Masih terbayang-bayang di ujung sana, kita berjoget. makan kacang sepiring berdua, kau bisikan di telingaku, kau curahkan kata-kata cinta.